Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan Al-Aslul Thalith, landasan pokok atau landasan dasar yang ketiga. Faqala al-muallif ya'ni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, walahu minal umuri 63 sana, minha 40 qabla an-nubuwah wa 23 fin-nubuwah. Nubbi'a bi-iqra. Masih menjelaskan tentang Al-Aslul Thalis, pokok dasar yang ketiga, yaitu mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau alaihi salatu wasallam walahu minal umri, memiliki umur 63 sanah, 63 tahun. Jadi umur beliau ketika beliau meninggal dunia adalah 63 tahun. Minha arba'una qoblan nubuwah. Dari 63 tahun tersebut, di antaranya 40 tahun umur qoblan nubuwah, sebelum kenabian, sebelum diangkat menjadi nabi. Kemudian ketika umur 40 tahun baru beliau diangkat sebagai nabi. Wa 23 fi nubuwah. 40 tahun sebelum nabi, sebelum menjadi nabi, dan sisanya berapa? 23 tahun umur beliau sebagai nabi. Nubbi'a bi iqra. Beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya surah Al-Alaq, ya. Yaitu ayat yang pertama dan kedua, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Beliau diangkat menjadi nabi dengan ayat ini. Biiqra, dengan ayat iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya berumur 63 tahun. Demikianlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya sekitaran itu. Nah, artinya umurnya pendek-pendek jika dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu yang sampai usianya ada yang 900 tahun, ya, dan seterusnya. Umurnya panjang-panjang umat-umat terdahulu, sehingga memiliki banyak kesempatan untuk memperbanyak kebaikan. Adapun umat Muhammad SAW umurnya kisor, pendek-pendek, sekitaran tadi 60-70. Dan Rasulullah SAW meninggal ketika berumur 63 tahun. Namun umat Muhammad SAW yang umurnya pendek-pendek ini Allah berikan keutamaan. Keutamaan mengamalkan amalan yang sedikit tetapi pahalanya banyak. Di antara keutamaan tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Yang satu malam beribadah di malam tersebut lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Demikian pula amalan-amalan yang lain, puasa, puasa 3 hari setiap bulan, itu seakan-akan dia puasa ad-dahr, sepanjang dahr. Nah, sepanjang tahun. Puasa Ramadan sempurna, kemudian diikuti 6 hari dari bulan Syawal juga kasyamid dahr, seolah-olah dia puasa sepanjang tahun, padahal dia puasa hanya 36 hari. Tapi pahalanya seolah-olah dia puasa sepanjang tahun. Nah, belum lagi bacaan Al-Quran yang satu hurufnya dikalikan berapa? 10 kali lipat. Tinggal dikali, kalkulator gak akan mampu. Baik, ini keutamaan yang banyak yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sia-siakan umur yang sedikit ini, dan jangan sia-siakan amalan-amalan yang kadang dianggap seseorang sebagai amalan-amalan yang remeh, maka kita jangan menganggap itu amalan remeh, Nah, seperti puasa hari Arafah, puasa-puasa sunnah, salat-salat sunnah, berjalan kaki dari rumah ke masjid dalam keadaan telah berwudu, ini keutamaannya besar, belum bersedekah, Nah, akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat sesuai dengan kualitas sedekahnya, sesuai dengan kualitas keikhlasan. Dan seterusnya dari keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan umur kita yang sebentar ini, yang pendek, dan jangan sampai menyia-nyiakan amalan-amalan soleh. Nah, kemudian asyarah, penjelasan. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa wulida fi Makkah sallallahu alaihi wasallam, beliau lahir di negeri Makkah. Wasturdi'a fi Bani Sa'din 'inda Halimah As-Sa'diyah. Setelah beliau lahir, kemudian disusui oleh ibunya dan diasuh oleh Ummu Aiman, kemudian beliau diasuh oleh seorang wanita dari keluarga yang ada di Bani Sa'ad, namanya Halimah As-Sa'diyah. Karena kebiasaan orang Arab demikian, ketika punya anak kecil maka mereka membayar para tukang naam, apa ini, yang menyusui bayi, ya, dan dibayar. Tujuannya supaya anak tersebut tumbuh kuat, memiliki kekebalan tubuh yang kuat, kekebalan tubuh yang kuat, ya, ketika tinggal di badiah, di pedalaman, ya, dan agar supaya memiliki pertumbuhan yang maksimal, dan agar supaya bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, ya, karena orang-orang Badui pedalaman bahasa Arabnya masih asli, fasih, belum terkontaminasi dengan bahasa-bahasa asing. Ya. Nah, kemudian beliau alaihissalatu wassalam, ya, disusui oleh Halimah As-Sa'diyah di Bani Sa'ad. Ya. Selama berapa tahun di sana? Selama 2 tahun disusui. Kemudian setelah selesai waktu penyusuan, beliau sallallahu alaihi wasallam dibawa ke orang tuanya. Namun Halimah, keluarga Halimah meminta agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap tinggal di Bani Sa'ad, di rumah tangga beliau, ya. Halimah, ya. Karena Halimah dan keluarganya merasakan adanya keberkahan dari keberadaan atau dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah tangga Halimah. Nah, sehingga diizinkan tinggal di Bani Sa'ad 2 tahun lagi. Sehingga total tinggal di Bani Sa'ad di pedalaman selama 4 tahun. Sampailah terjadi peristiwa yang besar, yaitu di belahnya dada. Kemudian dikatakan oleh Syekh di sini, wa mata Abdullah abuhu wa huwa fi batni ummi. Dan ayah beliau, yaitu Abdullah, meninggal dunia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di dalam perut ibunya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum lahir, Abdullah, naam, bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam perjalanan berdagang. Dalam perjalanan berdagang, sakit di tengah perjalanan dan meninggal dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan tidak punya ayah. Summa matat ummuhu ba'da wiladatihi biqalil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibundanya meninggal. Ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal setelah atau tidak lama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melahir. Umur berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ibundanya meninggal dunia? 6 tahun, ya. Karena di Bani Sa'ad 4 tahun, kemudian setelah peristiwa pembelahan dada oleh malaikat dikembalikan oleh Halimah dan keluarganya ke ibundanya, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikembalikan ke Mekah, kemudian hidup bersama ibundanya, ya, selama kurang lebih 2 tahun, ya, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian melakukan perjalanan, nah, berdagang, dan naam, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit parah di tengah perjalanan dan meninggal dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pulang ke Mekah, naam, dibawa oleh kakeknya Abdul Muttalib. Nah, karena ibundanya meninggal di tengah perjalanan. Berarti meninggalnya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun kurang lebih. Kemudian fahadonatsu Ummu Aiman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Ummu Aiman Al-Habasyiyah allati warasaha an abi. Yang Ummu Aiman ini adalah na'am tadinya budaknya Abdullah, sehingga diwariskan oleh ayahnya. Ummu Aiman Al-Habasyiyah allati warasaha an abihi, yang beliau dapatkan dari ayahnya, karena Ummu Aiman adalah budaknya Abdullah. Yang kemudian Ummu Aiman ini masuk Islam, ya, nah, dan meninggal tidak lama setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wa sara fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib, sehingga ketika ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka beliau berada dalam tanggung jawab kakeknya. Siapa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib namanya siapa? Syaibah, ya. Kenapa dinamakan Syaibah? Aywa, karena ketika lahir ada ubannya. Dinamakan Syaibah. Nah. Tsumma mata Abdul Muttalib wa intaqalat kafalatuhu ila ammihi Abi Thalib. Kemudian kurang lebih 2 tahun ya bersama Abdul Muttalib kakeknya. Kemudian Abdul Muttalib meninggal dunia, ya, dan berpindahlah tanggung jawab na'am kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Siapa paman beliau? Abu Thalib. Wa asya sallallahu ala alihi wasallam 40 sanatan qabla an-nubuwah. Abu Thalib termasuk paman beliau yang sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sehingga bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianakemaskan, ya. Dikhususkan, nah, daripada anak-anaknya yang lain. Sangat sayang dan banyak membantu kepada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di awal-awal beliau dakwah, ya, termasuk Abu Thalib ini backingnya, ya. Namun na'am Abu Thalib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, suatu kalimat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhujjah di hadapan Allah jika Abu Thalib mau mengucapkannya. Akan tetapi Abu Thalib tidak mau mengucapkannya, enggan untuk mengucapkan kalimat tersebut, ya. Naam, karena fanatik terhadap nenek moyang jahiliyah, ya. Naam, dan juga karena sebab pertemanan, ya. Naam, perasaan, ya. Main perasaan, enggak enak sama Abu Jahal, ya. Nah, gak enak, sehingga enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dan mati di atas na'am millah kufriyah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada Abu Thalib. Nah, Apa syafaatnya? Itu syafaat untuk diringankan siksanya, nah, di neraka. Karena sebab tadi bantuan dan pertolongan yang banyak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah beliau. Nah, hanya saja kurang tadi, kurang mengucapkan. Ya. Dan ini makna iman yang benar adalah al-qaulu bil lisan, wal-i'tiqadu bil jinan, wal-amalu bil arkan. Mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini iman. Tidak cukup hanya sekedar mengucap apa yang meyakini dengan hati. Abu Thalib yakin, seyakin-yakinnya dengan kebenaran dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak membantu, menolong dan seterusnya. Yakin, seyakin-yakinnya. Akan tetapi enggan mengucapkan, sehingga tidak terpenuhi syarat menjadi seorang yang mukmin. Karena seorang yang mukmin harus mengucapkan. Kalimat tauhid, dan dia meyakini dengan hatinya, ya, tidak sekedar mengucapkan. Sekedar mengucapkan nggak cukup, seperti orang-orang munafik. Orang munafik mengucapkan, bahkan ikut sholat, ikut ini dan itu, bahkan ikut jihad, ya, tetapi hati mereka ingkar, ya, sehingga nggak cukup sekedar mengucapkan. Harus juga diyakini dengan hati dan diamalkan dengan amal perbuatan, dengan anggota badan. Ini makna iman. Al-qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wal i'tiqadu bil jinan, meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan anggota badan. Wal 'amalu bil arkan. Kemudian qala Syekh, wa 'asha sallallahu 'ala alihi wa sallama 40 sanatan qabla an-nubuwah. Beliau sallallahu alaihi wasallam hidup 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Ma'rufan bil amanati was-sidqi wal karami. Beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan keamanahannya, terpercaya, was-sidqi, dan dikenal kejujurannya, wal karami, dan beliau terkenal dengan kedermawanannya. Sehingga dikenal sebagai pelindung bagi anak-anak yatim dan para janda-janda. Beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan amanah, sehingga dijuluki sebagai al-amin. Beliau sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan kejujurannya. Ucapan beliau jujur alaihi salatu wasalam. Ini sebelum diangkat menjadi nabi, sifat-sifat beliau seperti ini. Dan demikianlah Allah mempersiapkan beliau alaihi salatu wasalam, Beliau alaihi salatu wassalam dikenal sebagai orang yang baik, jauh dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan perbuatan yang hura-hura. Nah, pada zaman jahiliyah banyak tempat-tempat sia-sia, tempat-tempat hura-hura, hiburan malam dan seterusnya, banyak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk yang paling menjauh dari tempat-tempat yang seperti itu. Dikenal soleh, Nah, dikenal sebagai hamba yang amanah, jujur, bahkan dermawan. Kemudian watajannubu ibadatil asnam, dan beliau dikenal sebagai seorang yang menjauhi peribadahan kepada asnam, berhala-berhala. Watajannubu syurbil khamr, dan beliau dikenal sebagai seorang yang menjauhi minuman-minuman khamr. maka na ya'malu ma ya'maluhu ahlul jahiliyah, yaitu amalan-amalan yang biasa dikerjakan oleh ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, minum khamar, nyembah berhala, ya, dan seterusnya. Beliau SAW paling jauh dari perbuatan-perbuatan tersebut, ya. Nah, balkan alaihi salatu wassalam yakhruju ila ghari Hira wa yata'abbadu fihi al-ayyam dzatul adad. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat-saat rusaknya manusia ketika itu zaman jahiliyah, ya, beliau alaihi salatu wassalam keluar ke ghar Hira, ya. Nah, beliau dikenal sebagai orang yang menjauhi tempat-tempat yang enggak benar tadi, ya. Dan beliau lebih sering keluar ke Gua Hira. Ya. Ke Gua Hira. Yata'abadu fihi. Beliau beribadah di dalamnya. Ya. Beribadah kepada Rabbnya tentunya. Al-ayyama dzatul adad. Ya. Untuk beberapa hari. Ya. Beliau beberapa hari tinggal di situ. Kemudian kembali lagi. Ya. Ke keluarganya, kemudian balik lagi ke Gua Hira, ya, dan seterusnya beberapa hari balik lagi pulang lagi, untuk fokus konsentrasi ibadah mendekatkan diri kepada Rabbnya, ya, di tengah-tengah rusaknya manusia ketika itu. Ya'budullaha ala millati Ibrahim ala tauhid. Beliau SAW beribadah kepada Allah di atas milahnya Ibrahim. Milahnya Ibrahim yang asli. Ala tauhid, yaitu di atas tauhid. Ya, karena milahnya Ibrahim adalah tauhid. Naam. Summa lamma balagha al-arba'ina min umrihi alaihi salatu wassalam nazala alaihi al-wahyu. Kemudian ketika beliau sampai pada umur yang ke-40 tahun, ya, turunlah wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Beliau diangkat menjadi seorang nabi pada umur tersebut. Bi an ja'ahu Jibril wa huwa fi ghari Hira, yaitu di mana Jibril mendatangi beliau alaihi salatu wasalam. Malaikat Jibril, malaikat yang Allah tugaskan untuk menurunkan wahyu, ya, dan Jibril adalah afdalul malaika, malaikat yang paling afdal, paling utama, ya. Jibril alaihi salatu wasalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. Wa qala lahu, dan Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra." Bacalah. Qala ma ana biqari. Kata beliau, "Aku enggak bisa baca." Nah, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Aila uhsinul qira'ah, yaitu aku tidak dapat membaca. Fadhammahu dhammatan syadidatan. Kemudian malaikat Jibril memeluknya dengan pelukan yang erat. Suma arsalahu, kemudian melepas lagi. Dilepas lagi. Wa qala, dan berkata lagi, "Iqra'." Bacalah. Qala ma ana biqari. Rasulullah SAW masih menjawab, aku enggak bisa baca. Suma dhammahu maratan tsaniyah, kemudian dipeluk lagi untuk yang kedua kalinya dengan pelukan yang erat. Suma arsalahu, kemudian dilepas lagi. Wa qala lahu iqra, dan berkata lagi untuk yang ketiga kalinya, "Iqra, bacalah." Wa qala, dan Rasulullah SAW masih menjawab, "Wa ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Faqala lahu, kemudian Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq." Hadhihi hiya nubuwwatuhu sallallahu ala alihi wasallam. Inilah kenabian beliau sallallahu ala alihi wasallam. Beliau diangkat menjadi nabi dengan ayat ini. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dan inilah ayat yang pertama kali turun. Nah. Dan di sini Jibril memulai dengan Iqra. Tidak memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama dari setiap surat, bukan, tetapi ayat yang tersendiri, ya. Bukan bagian dari setiap surat, kecuali surat An-Naml, itu pun di tengah surat, ya. Nah, tetapi dia adalah ayat yang tersendiri, ya, yang diantara hikmahnya adalah untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya, surat yang sebelumnya dengan surat setelahnya. Nah, maka demikian pula pada surat Al-Fatihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang tersendiri. Nah, sehingga surat Al-Fatihah itu dimulai dari hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin ila akhirih. Qala syekh, hadhihi hiya nubuwwatuhu sallallahu ala alihi wasallam. Inilah kenabian beliau sallallahu ala alihi wasallam. Dan umur-umur seperti itu, ya, umur 40 itu umur-umur yang matang. Nah, maka manfaatkan umur-umur yang sekian. Biasanya apa ini, cara memahaminya lebih cepat. Nah, umur-umur 40. Kalau umur-umur muda, ya, belasan misalkan, itu kalau menghafal, ya, kalau menghafal dia cepat. Kalau menghafal cepat, namun dalam memahami kurang. Ya. Kalau masalah menghafal, masya Allah cepat, tapi dalam memahami itu kurang. Nah. Tapi kalau umur sekian, ya, nah, 40-an, ya, atau kurang dikit atau lebih dikit, ya, itu kalau menghafal biasanya memang agak kurang, ya, kalah dengan yang muda-muda biasanya. Cuman dalam memahami itu lebih tajam, ya. Dalam memahami lebih tajam. Nah, maka manfaatkan umur-umur yang segitu. Ya. Antum nggak bisa menghafal seperti anak-anak muda, manfaatkan ketajaman pemahaman. Ya. Antum banyak mutolaah kitab. Ya. Nah, banyak mutolaah aku untuk membaca, ya, dan seterusnya. Nah, lebih jeli, ya, lebih jeli, lebih teliti biasanya. Kemudian nabba'ahu Allahu biiqra, ay ja'alahu nabiyan bidzalik. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dengan ayat tadi, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Tsumma dhahaba ila baitihi yartajifu min al-khauf. Kemudian setelah kejadian yang aneh tersebut, ya, beliau didatangi oleh malaikat Jibril, ya, dipeluk erat, kemudian dilepas dan seterusnya, kemudian disuruh membaca tadi Iqra, ya, dan seterusnya. Setelah kejadian tersebut, maka beliau pulang ke rumahnya. Yartajifu minal khauf, gemetar karena takut, ya. Takut tobi'i, ya. Karena ada takut, ada berapa macam takut, ya. Nah, ini takut yang tobi'i, ya. Nah, takut yang tabiat, ya. Mengalami kejadian yang aneh seperti itu. Beliau gemetar karena takut. Li'annahu laqiya syai'an ma kana ya'rifuhu min qabl, karena beliau bertemu dengan sesuatu yang sebelumnya belum pernah beliau kenal. Ya. Amron ha'ilan, beliau mengalami amron ha'ilan, perkara yang menakutkan, ya, yang mengerikan. Fawajada zaujahu Khadijah, faghattathu wa hadda'athu. Nah, kemudian beliau mendapati istrinya, ya, Khadijah. Nah, dan beliau berbaring, ya, kemudian diselimuti oleh Khadijah. Nah, wa hadda'athu, dan Khadijah menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, istri yang salehah, ya. Ketika suaminya ada masalah, ya, di luar, nah, suaminya menenangkan. Istrinya, ya. Istrinya tugasnya di rumah menenangkan. Nah. Taib, ya, sabar, Mas, ya. Nah. Ya, dipegang sambil dipijitin kalau bisa. Ya. Nah, biar tenang suaminya. Ya. Jangan suaminya datang, ya, mukanya aja udah mesem, ya. Nyambutnya aja udah mesem. Masam, ya, bukan mesem. Ya. Kalau mesem ketawa. Mukanya masam, ya. Enggak seneng misalkan. Ya. Seperti kondisi nam yang enggak suka, ya. Maka suami pun tambah panas akhirnya, ya. Dari luar capek-capek, ya. Di rumah disambut seperti ini, wah, jadi, ya. Coba lihat Khadijah, ketika suaminya mengalami sesuatu masalah, ya, bertemu dengan perkara yang mengerikan, aneh, ya. Ketakutan beliau alaihi salatu wasalam, ya. Kemudian berbaring di atas ranjangnya dan diselimuti oleh istrinya, ditenangkan. Ya. Wa qalat lahu, bahkan Khadijah radhiyallahu taala anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalla wallahi la yukhzikallah." Ya. Tidak sekali-kali demi Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan engkau. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau selalu menyambung hubungan kekerabatan, ya, silaturahim. Wa tuqrid dhaif, dan engkau suka menjamu para tamu, ya. Wa tahmilul kal, ya. Dan engkau selalu membela orang-orang yang lemah, ya. Menanggung orang-orang yang lemah, membelanya, menolongnya. Wa tu'inu ala nawaibid dahr, ya. Fawata'athu wa dhahabat bihi ila ammiha Waraqa ibn Naufal. Khadijah radhiyallahu taala menyebutkan akhlak-akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau ini seperti ini, penyambung tali kekerabatan, engkau suka memuliakan tamu, engkau dermawan, dan seterusnya. Maka demi Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau, Allah tidak akan menghinakan engkau. Ditenangkan suaminya. Kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertemu dengan pamannya, ya, Warokoh bin Naufal. Rasulullah SAW setuju dan berangkatlah. Nah, Rasulullah SAW dengan Khadijah, ya, menuju kepada pamannya Khadijah, yaitu Warokoh bin Naufal. Wa kana qad tahannatha wa qara'a fil kutubi sabiqata 'abdan lillahi 'azza wa jall. Dan Warokoh bin Naufal adalah seorang yang sudah bertahannus, yang sudah mewakafkan dirinya untuk ibadah, ya, fokus ibadah. Nah, wa qara'a fil kutubi sabiqah, dan beliau sudah fokus untuk membaca kitab-kitab na'am yang terdahulu. Ta'abudan lillahi azza wa jal, dalam rangka beribadah kepada Allah azza wa jal. Nah, jadi seorang yang ahli ibadah, Warokoh bin Naufal ini, nah, yang faham dengan kitab, dan karena banyak membaca na'am kitab-kitab terdahulu, sehingga faham dan mengerti. Falamma akhbarahu bima ra'a, ketika Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada Warokoh bin Naufal tentang apa yang beliau alami, dengan malaikat Jibril tadi, qala, maka Warokoh bin Naufal berkata, hadza huwa namus, ini adalah namus, itu malaikat Jibril tadi, itu adalah namus, alladzi kana yanzilu ala Musa, yang dulu pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Siapa namus? Yakni Jibril. Nah, dalam bahasa tersebut dinamakan namus. Nah, itu adalah namus yang dulu pernah turun kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, taib. Ini kisah beliau diangkat menjadi seorang nabi. Beliau diangkat menjadi seorang nabi ketika berumur 40 tahun. Diangkat menjadi nabi dengan turunnya surat, na'am, awal surat Al-Alaq. Nah, yaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baik. Selesai ya penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Wa naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.